Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر الإخوة جمعنا كم حرمتي رحمكم الله kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita masih dari surah An-Naba. Ya, terakhir kita sampai di ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna yawmal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan itu sesuatu yang telah ditetapkan waktunya. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-18. Yawma yunfakhu fis-suri fatahtuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba wa sayyaratil jibaalu fakanat saraaba. Di hari ditiupkan pada sangkakala, maka kalian datang dengan berkelompok-kelompok. Wanafihu al-wakalu fiha Israfil. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang meniup sangkakala tadi, yang diberi tugas untuk meniup sangkakala adalah malaikat Israfil alaihissalam. Yanfukhu fiha nafkhatayn. Malaikat Israfil meniup sangkakala itu dua kali. Al-ula, tiupan yang pertama, yaf'a'un nasu thumma yas'aqun thumma yas'aquna fayamutuna. Tiupan yang pertama, manusia ditimpa dengan rasa takut. Ya, rasa takut yang sangat, kemudian mereka pingsan dan mati. Jatuh tidak sadar dan mati. Itu tiupan yang pertama. Wasaniya, sementara yang kedua, yud'atuna min kuburihim ta'udu ilaihim arwahuhum. Tiupan yang kedua adalah tiupan di mana mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, ruh-ruh mereka kembali kepada jasadnya. Jadi setelah tiupan yang pertama yang semuanya binasa, mati, kemudian itu disebutkan setelah itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan yang dengannya kembali tumbuh jasad-jasad manusia, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, maka ruh-ruh tersebut kembali kepada jasad-jasad mereka dahulu. Tidak ada yang bertukar. Jadi kembali kepada jasad mereka, mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ya, maka yang dimaksudkan pada ayat ini adalah tiupan yang kedua. Yang dimaksudkan di sini adalah tiupan ayat tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Di hari ditiupkan sangkakala yang kedua, sehingga kalian apa? Datang dengan berkelompok-kelompok. Walihada qala huna, oleh karena itu Allah firmankan di sini, yawma yunfakhu fis-suri fata'tu tuna afwaja, kalian kemudian datang berkelompok-kelompok. Ay fatahyawna fatatuna afwaja, kalian kembali hidup kemudian datang berkelompok-kelompok. Faujan ma'a faujin aw yatru fauja, kelompok disertai kelompok yang lain atau kelompok yang kemudian disusul dengan kelompok yang lain. Wahadi al-afwaj, inilah berkelompok-kelompok. Wallahu a'lam bihasabil umam, menurut beliau berkelompok-kelompok yang sesuai dengan umat-umatnya. Ini umat siapa? Nabi siapa? Ini umat Nabi siapa? Ini berkelompok-kelompok. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha lituhasaba 'alayhi. Tiap umat itu diseru kepada kitabnya untuk dihisab di atasnya. Jadi dihisab sesuai dengan kitabnya. Fa ya'tin nasu afwajan fi hadzal mawqif al-'azim. Maka manusia datang berkelompok-kelompok di tempat yang sangat luas ini. Jadi mahsyar allazi tusawwa fihi al-ardhu, yang mana bumi ketika itu diratakan. Fayadaruhallahu azza wa jalla qa'an safsafa, Allah jadikan bumi itu rata. Rata. La tura fiha iwajan wa la amza, tidak terlihat di bumi itu tempat yang turun, tidak pula tempat yang naik. Kalau sekarang di kehidupan dunia ada cekungan turun ke bawah, bahkan mungkin jurang, ada pula bukit, gunung tinggi. Ketika itu bumi betul-betul rata. Tidak ada yang tempat menurun, tidak ada yang menanjak. Wa fi hadzal yawm yaqulu Allah 'azza wa jalla, di hari tersebut, maka dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa futihatis sama'u fa kanat abwaaba. Di hari tersebut apa? Dibuka langit-langit, maka langit-langit itu ternyata apa? Memiliki pintu-pintu. Langit itu apa? Memiliki pintu-pintu. Futihat wan farajat, dibuka ya dan dibelah langit itu. Fatakunu abwaban, ternyata langit itu memiliki pintu-pintu. Yushahidu annasu, manusia bisa menyaksikannya. Ba'da an kanat saqfan mahfuza, setelah sebelumnya di kehidupan dunia langit itu atap yang kokoh. Ya, kita lihat langit itu kokoh, tidak ada celah, tidak ada lubang. Tetapi di hari itu langit itu dibuka, dibelah dan terdapat pintu-pintu padanya. Takunu fidzalikal yawm abwaban maftuhatan, maka langit itu di hari tersebut, di hari kiamat, ya, memiliki pintu-pintu yang terbuka. Wa fi hadha dalilun ala kamal qudratillah azza wa jalla an hadhihi as-sab'a ash-shidada yaj'aluha Allah ta'ala yawm al-qiyamah ka'an lam takun. Maka padanya terdapat petunjuk yang menunjukkan kemahasempurnaan kuasa Allah azza wa jalla, bahwa ternyata tujuh yang kokoh. Dan pada ayat yang sebelumnya kan ketika disebutkan tentang karunia Allah terhadap hamba-hambanya berupa apa? Dijadikan di atas mereka tujuh yang kokoh, tujuh lapis langit yang kokoh. Kemudian di hari itu Allah menjadikan, ya, di hari kiamat Allah jadikan langit itu seperti tidak ada. Artinya yang semula itu kokoh ternyata terbelah, padanya ada pintu-pintu. Saqunu abwaban, langit itu memiliki pintu-pintu. Maka kemudian Syekh rahimahullah membawakan ayat dari surah Al-Ma'arij, yauma takunu as-sama'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-'ihn, di hari di mana langit itu seperti lelehan tembaga dan gunung-gunung itu menjadi seperti bulu yang diterbangkan. Nah, artinya kita sekarang di kehidupan dunia melihat langit begitu kokoh, gunung pun begitu kokoh di hari kiamat. Ya, dalam Al-Ma'arij dari ayat 8 ayat 9 Allah firmankan di hari kiamat itu langit seperti ya tembaga yang dilelehkan, seperti gunung itu seperti bulu yang begitu ringan terbangkan. Baik, berikutnya dalam An-Naba ini Allah firmankan selanjutnya, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung itu dijalankan, diperjalankan, ya, sehingga gunung itu menjadi hancur seperti kata morgana. Ay annal jibala al-azimata as-samma tudakku fatakunu karramal summa takunu kasarab kasir, yaitu gunung-gunung yang besar, kokoh, kita saksikan gunung itu besar, kokoh, kuat, digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sehingga menjadi ya pasir, seperti pasir sehingga dia seperti fata morgana yang berjalan. Subhanallah. Ini kondisi di hari kiamat. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung itu dijalankan, diperjalankan ya sehingga menjadi seperti fata morgana. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahannam itu mengawasi, litaghina ma'aba, jahannam itu menjadi tempat kembali orang-orang yang melampaui batas, labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya untuk waktu yang sangat lama, yaitu kekal di dalamnya. Jadi jahannam ini mengintai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi calon-calon penduduk neraka, yang mana neraka itu adalah apa? Ditaghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas merupakan tempat kembalinya. Taghin di situ, kata Syekh di sini rahimahullah, diambil dari kata tughyan. Tughyan itu maknanya mujawazatul had, melampaui batasannya, melampaui kadarnya. Ada pertanyaannya, apa batasan makhluk itu? Manusia batasannya apa? Wa haddul insani madhkurun fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu batasan manusia, kadar manusia yang harusnya kita penuhi, jangan sampai kita lampaui, adalah dalam firman-Nya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Inilah batasan manusia. Maka faman jawaza haddahu, siapa yang melampaui batasan dia sebagai seorang hamba yang ibadah kepada Allah sehingga dia wala ya'budillah, sehingga dia enggak mengibadahi Allah, mungkin justru mengibadahi yang lain, atau bahkan tidak mengakui adanya Tuhan, ada isfah wa taghi, maka dia itulah orang yang melampaui batas. Kalau dia melampaui batas, faja'annam kanat sitaghina ma'abuhum wa marja'uhum. Kalau dia melampaui batas, maka jahannamlah tempat kembali mereka di akhirat kelak. وأنهم لابسون فيها أحقابا, dan bahwa mereka akan tinggal di dalamnya untuk waktu yang sangat panjang, yaitu selama-lamanya. Nah, jadi jahanam itu tempatnya orang-orang yang melampaui batas. Kalau tingkat melampaui batasnya itu sampai pada taraf kekufuran, ya, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak memenuhi tadi ialah ya Allah firmankan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak ada menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku semata, mengibadahiku semata. Tauhid. Dia selisihi itu sehingga dia menyekutukan Allah, dia akan kekal di dalam api neraka. Sehingga sekali lagi hakikatnya orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam peribadahan, dia adalah orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Tidak paham kadar dirinya sebagai seorang hamba untuk mengesakan Allah semata di dalam peribadahan. Tempat kembalinya di dalam jahanam, kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang melampaui batas tetapi tidak sampai kepada tingkatan yang demikian, ya, maka nanti apa? Dia terancam masuk ke dalam jahanam tetapi tidak apa? Tidak kekal. Karena yang namanya melampaui batas, kata para ulama, dia bisa melampaui batas terkait hak Allah, bisa pula melampaui batas terkait hak sesama makhluk. Melampaui batas terkait hak Allah, ini bisa sampai kepada derajat kesyirikan, kekufuran, ya, dengan sebab itu dia akan kekal di dalam api neraka, atau dia melampaui batas tidak sampai kepada derajat kekufuran, ya, seperti dia meninggalkan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah, melanggar larangan-larangan Allah, ini tidak akan melampaui batas, dengannya dia terancam dimasukkan ke dalam jahannam. Tetapi selama tidak sampai kepada kekufuran dengan kufur akbar, tidak sampai kepada syirik akbar, dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Nah, seorang yang dia melampaui batas yang tidak sampai kepada derajat kufur akbar atau syirik akbar, di akhirat kelak dia apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'allahu azzabah wa insya'a ghafarah. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Jika Allah berkehendak, Allah bisa ampuni dia sehingga langsung masuk ke dalam jannah. Ketika dia dimasukkan ke dalam jahannam, Allah azab dia itu dengan keadilan Allah. Allah tidak zalim. Ketika Allah mengampuni dia sehingga langsung masuk jannah, itu dengan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah terhadap hamba-Nya. Nah, ini ya. Kalau melampaui batas kepada terkait hak Allah, juga melampaui batas terkait hak makhluk, ini juga terancam dengan neraka karena Allah telah mengharamkan dari bentuk tindakan-tindakan kezaliman. Ya, dalam hadis kursi disebutkan, "Inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram sama kalian, maka jangan saling menzalim. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Dan hadis yang lain Rasulullah sabdakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram sama kalian. Maka selain kita jangan sampai melampaui batas terkait hak Allah, kita harus juga jangan sampai melakukan tindakan tughyan melampaui batas terkait hak sesama. Jangan sampai ketumpahkan darah saudara kita dengan tanpa hak. Ya, membunuh tanpa hak ini dosa yang sangat besar. Jangan pula kita mengambil hak saudara kita berupa harta dengan tanpa hak. Ya, mengambil harta saudara kita dengan tanpa hak. Jadi enggak boleh kita mengambil harta orang kecuali illa bi thayyibi nafsi, kecuali dengan kerelaan hatinya. Semisal dengan jual beli yang saling ridha di antara kalian, illa an takuna tijaratan an taradib wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradib minkum. Jangan kalian saling memakan harta sama kalian kecuali dengan bentuk jual beli yang saling ridha di antara kalian. Jual beli saja yang jelas-jelas transaksi, saling timbal balik kan jual beli itu dipersyaratkan antara minkum, berupa saling ridha di antara kalian terkait barangnya, terkait harganya dan seterusnya. Apalagi tindakan kezaliman yang lebih dari itu, enggak ada saling pertukaran sama sekali. Dirampas hartanya, diambil hartanya dengan tanpa hak, maka itu kezaliman melampaui batas. Demikian juga terkait kehormatan, dengan menghibah, menggunjing, memfitnah, mencaci maki dan seterusnya. Nah, ini barakallahu fikum kehormatan. Jangan sampai seorang melampaui batas terhadap hak saudaranya dengan menjatuhkan kehormatannya dengan tanpa hak. Maka ini ya, terkait darah, harta, kehormatan di dalam Islam sangat dijaga. Jangan sampai nanti kita di hari kiamat kelak termasuk dari orang-orang yang dikatakan apa? Muflis, orang-orang yang bangkrut. Yang pernah Rasul sabdakan dalam sebuah hadis, atadruna madil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengira ini terkait urusan duniawi, sehingga al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata', yang bangkrut menurut kami orang yang enggak punya dirham, orang yang enggak punya harta, bangkrut. Maka kata Nabi tidak demikian, al-muflisu min ummati ya man ya'ti yawm al-qiyamah ya bi salatin wa zakatin wa siyamin. Itu yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, zakat, puasa. Tetapi apa? Qad syatama hadza wa syatama hadza wa daraba hadza atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ternyata apa? Menumpahkan darah yang ini, memukul yang ini, ya kan? Menzalimi yang ini dan seterusnya. Sehingga apa? Dosa orang-orang yang terzalimi itu atau sebelumnya pahala orang yang berbuat baik tadi dibagi-bagi kepada orang-orang yang terzalimi tadi. Jika telah habis pahala-pahalanya sebelum selesai hak-hak saudaranya, maka orang-orang yang terzalimi tadi ya dosa mereka ditimpakan kepada orang yang zalim sehingga dia pun diseret dimasukkan ke dalam jahannam waqiyadzab billah. Ini tindakan tughya litaghina ma'aba. Jahannam itu tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang bagaimana dahsyatnya kondisi jahannam. Siksa yang sangat pedih. Allah firmankan pada ayat selanjutnya, la yadhuquna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam jahannam, orang-orang yang melampaui batas tadi, tidak akan merasakan di dalamnya kesejukan, tidak pula minuman. Kecuali air yang sangat panas dan juga ghassaq. Nanti akan datang apa makna ghassaq. Ya, jadi mereka tidak akan merasakan di dalam jahannam itu ada kesejukan, rasa sejuk, dingin. Itu enggak bisa mereka rasakan. Sesaat pun tidak bisa. Maka Syekh rahimahullah menjelaskan di sini, nafallahu subhanahu wa ta'ala anhum al-bard alladhi yatabarrada bihi zawahiru abdanihim wa syarab alladhi tabarrada bihi ajwahuhum. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan dari mereka penduduk jahannam satu terkait rasa sejuk ini yang dengannya menjadi dingin zahir tubuh mereka, zahir bagian luar, ya kan, bagian luar akan merasakan nyaman ketika kondisinya sejuk. Wasyarab, yang kedua didapikan dari minuman yang menjadi dingin dengannya bagian dalam tubuh mereka. Ya kan, seorang yang sedang kondisi panas, masuk di ruangan yang dingin, tubuh mereka dingin, minum minuman yang dingin, menjadi dingin pula bagian tubuh dalamnya. Nah ini, dua-duanya ternafikan. Yang mendinginkan atau menyejukkan bagian luar ternafikan, demikian pula yang memberikan kesejukan pada bagian dalam tubuh mereka ternafikan. Sehingga tidak ada minuman bagi mereka, tidak ada pula hawa sejuk, hawa dingin yang nyaman, sama sekali tidak pernah terasakan oleh mereka ahli jahannam. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sedang merasakan kondisi panas, itu kita ambil pelajaran di situ. Ini baru panas dunia, ya kan? Sudah gerah seperti ini rasanya. Bagaimana lagi nanti di jahannam? Kondisi macet, naik mobil AC mati, ya kan? Isi mobil isinya penuh full, manusia. Ya kan? Emosi sudah, jalan macet, panas, tidak ada AC, tengah hari siang, jam 1. Ya. Kondisi yang sangat panas dan sangat tidak nyaman, itu baru kondisi dunia. Di akhirat, untuk asyad, lebih dahsyat dari itu semua. Maka pada ayat berikutnya, illa hamiman wa ghassaqa, tidak ada minum bagi mereka kecuali air yang mendidih, hamim. والمعنى ليس لهم إلا هذا الحميم وهو الماء الحار المنتهي في الحرارة. حميم itu adalah air yang panas yang berada pada puncak panas. Subhanallah. Jadi bukan sekadar air panas, tapi air panas yang berada di puncak panasnya air. Jadi tidak sekadar air mendidih, tetapi lebih lagi puncak panasnya. Ulama menerangkan kenapa sudah tahu kondisi mendidih itu diminum. Ya, karena ahli neraka merasakan dahaga yang sangat sekali, puncak kedahagaan, puncak dahaga. Sehingga pokoknya ada cairan apapun yang di depannya itu diminum. Nah, dalam kondisi diminum bukannya melegakan, justru membakar. Karena adalah hamim. Subhanallah. Ya kan, orang kalau di dunia panik saja kan nggak lihat apapun, apa begitu pengennya diambil begini. Ini karena kondisi yang sangat dahaga, puncak panasnya kondisi, sehingga apa yang terlihat di depannya dia minum. Subhanallah. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat ke-29, yughathu bima'in kalmuhli yashril wujuh. Mereka diberi minum dengan air seperti tadi tembaga yang meleleh yang menggosongkan wajah-wajah mereka. Dalam surah Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum. Mereka diberi minum dengan air yang mendidih, yang sangat panas, dengan ada di puncak panas, sehingga memotong-motong usus mereka. Nah, yang kalau di kehidupan dunia itu sudah sebelum-sebelum itu orang itu mati dan tidak merasakan apapun. Tetapi kalau di akhirat, di neraka itu tidak ada mati bagi mereka. Sehingga kondisi yang seperti itu tetap mereka akan merasakannya. Kemudian ghassaq diberi minum kecuali dari hamim, yaitu air yang sangat panas. Dan ghassaq, apa ghassaq? Di sini ada dua tafsir. Qala al-mufassirun, sebagian ahli tafsir menafsirkan ghassaq, innal ghassaqa huwa syarabun muntin raiha syadidul burudah. Ghasaq itu minuman yang sangat busuk baunya dan sangat dingin. Jadi bukan sekedar air es yang kemudian segar, puncak dingin. Fayujma'lahum, sehingga dikumpulkan untuk mereka penduduk jahannam. Wal'iyadu billah, baina al-ma'il har al-syadidil harara wal-ma'il barid al-syadidil buruda. Dikumpulkan siksa untuk mereka air yang sangat panas, yang berada di puncak panasnya air, dan air yang sangat dingin, puncak dingin. Liyadzuqul adzab minan nahiyatain, untuk mereka bisa merasakan azab dari dua arah tersebut. Min nahiyatil hararah wa min nahiyatil burudah, tersiksa dengan panas yang sangat dan tersiksa dengan dingin yang sangat. Itu sebagian mufassir menafsirkan ghasaq itu air yang sangat dingin, puncak dinginnya air. Bal inna ba'da ahli tafsir, sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan, qalu innal murada bil ghasaq sadidu ahli nar, yang dimaksud dengan ghasaq itu manahnya penduduk neraka. Wa ma yakhruju min ajfa min ajwa'ihim min an-nafs wal 'araq, dan segala apa-apa yang keluar dari tubuh penduduk neraka dari sesuatu yang busuk dan keringat mereka yang busuk dan yang selain itu. Itu sebagian menafsirkan ghasaq nama hal-hal yang busuk keringatnya ahli jahannam ya, sampai jadi minuman mereka karena tadi ya, kondisi yang sangat dahsyat begitu dahaga, cairan apapun itu diminum. Barakallahu fikum. وعلى كل حال فالآية الكريمة تدل على أنهم لا يذوقون إلا هذا الشراب الذي يقطع أمعاءهم من حرارته. Ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka tidaklah mendapatkan minuman kecuali minuman yang seperti ini tadi disifatkan, sehingga memotong-motong usus mereka karena panasnya. نسأل الله العافية. وإذا اجتمعت هذه الأنواع من العذاب كان ذلك زيادة في مضاعفة العذاب عليهم. Ketika terkumpul beberapa jenis azab tadi, itu merupakan tambahan dari berlipat-lipatnya azab atas mereka. Artinya ini baru minumannya, belum azab yang sesungguhnya yang dia rasakan. Ya kan? Seorang berbuat dosa apa begitu tertentu, dia akan dihukum dengan dosa tersebut. Nah ini yang disebutkan tadi di sini hanyalah salah satunya berupa minumannya. Baru apa? Minumannya sudah seperti yang seandainya itu saja sebagai hukuman sebenarnya sudah ya di puncak rasa ya sakit dan pedihnya hukuman. Tapi ternyata itu hanya salah satunya seperti itu. Sebagai bentuk betapa dilipat gandakan tentang siksa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka ini tentunya menjadikan pelajaran bagi kita untuk betul-betul menjauhi tindakan tughyan melampaui batas. Baik terkait hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala ataupun hak-hak sesama hamba-hamba Allah. Jadilah hamba-hamba Allah yang betul-betul menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, hududullah kita jaga jangan sampai seorang melanggarnya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada ayat berikutnya, jaza'an wifaqa, itu semua sebagai balasan yang setimpal. Artinya Allah tidak balik. Balasannya itu sepadan memang. Sepadan dengan perbuatannya. Ay yujzauna bidzalika jazaan muwafiqan li a'malihim. Yaitu mereka dibalas dengan yang demikian itu dengan balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Min ghairi an yuzlamu, dengan tanpa mereka itu dia zalimi sedikit. Itu bukan Allah zalim mereka disiksa dengan seperti itu, tidak. Itu jazaan wifaqa, balasan yang memang timpal, yang memang sepadan dengan perbuatan mereka dahulu di dunia. Qala Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-44, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak membalimi manusia sedikit pun, tetapi manusialah mereka yang membalimi diri-diri mereka sendiri. Fahad al-jaza' muwafiqun mutabiqun bi'a'marihim. Ya, balasan ini sesuai, sepadan dengan amalan mereka dahulu di dunia. Thumma bayyana wajh al-muwafaqah. Kemudian Allah terangkan sisi kesesuaiannya. Kenapa dikatakan balasan ini adalah balasan yang sesuai untuk mereka? Maka diterangkan karena dahulu amalan mereka di dunia apa? Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sesungguhnya mereka dahulu tidak takut dengan hisab. Sesungguhnya dahulu mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya. Ini. Maka balasannya setimpal. Karena dahulu di dunia mereka tidak apa? Tidak takut dengan hisab. La yu'amiluna an yuhasabu. Mereka tidak takut bahwa nanti mereka akan dihisab dengan amalan mereka. Bal yunkiruna al-hisab, bahkan mereka mengingkari adanya hisab. Wa yunkiruna al-ba'ats, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, orang-orang kafir tidak percaya dengan itu semuanya. Hidup di dunia ya hanya ini saja. Nikmat-nikmat mati selesai sudah. Sehingga terkait kondisi mereka ini, keyakinan mereka ini, Allah firmankan dalam Al-Jathiyah ayat 24, ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan orang kafir itu, tidaklah kehidupan itu kecuali kehidupan dunia ini saja. Namutu wa nahya, kami mati, kami hidup, wa ma yuhlikuna illa dahru, tidaklah yang membinasakan kami kecuali waktu. Orang-orang kafir. Jadi hidup di dunia ya hanya hidup, nanti mati ya waktu yang membinasakan. Fala yarjuna hisaban yuhasabuna bih, mereka tidak takut dengan adanya hisab yang kemudian mereka nanti akan dihisab dengannya. Di annahum yunkiruna dzalik, karena mereka mengingkari hal itu. Hadhihi aqidatu qulubihim, inilah akidah hati mereka. Jadi dalam hati mereka ada akidah menyimpang berupa tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tidak meyakini adanya hisab. Amma al-sunnatuhum, ada pun lisan mereka, fayukadzibun, lisan mereka pun mendustakan. Yaqulun, mereka mengatakan, hadza kadzibun, hadza sihrun, hadza jununun. Al-Quran ini adalah dusta, ini sihir, ini kegilaan. Wama asbahadai. Itu lisannya. Jadi terkumpul pada mereka penyimpangan batin, akidah, dengan tidak ada keyakinan adanya kebangkitan, tidak ada keyakinan adanya hisab, lisan pun mendustakan, memperolok-olokkan, ya, dakwah para rasul ini dusta, ini sihir, ini gila, ya. Sehingga mereka mengatakan tentang para rasul tadi, ya, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalu sahirun majnun, mereka mengatakan ini penyihir, qalu sahirun aw majnun, mereka berkata ini tentang sihir atau orang gila. Subhanallah. Dalam ayat yang lain, waqala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan ini seorang penyihir yang dusta. Jadi balasan mereka di akhirat berupa azab api neraka dari jahannam yang kondisi seperti itu, balasan yang memang semisal timpal dengan perbuatannya ketika di dunia, penyimpangan akidah dan penyimpangan ucapan mereka. Akidah mereka menyimpang dengan tidak meyakini adanya hisab, lisan pula mereka menyimpang dengan mendustakan para rasul dan memperolok-oloknya dengan julukan-julukan yang buruk. Maka betul jazaan wifaqa, balasan yang sepadan. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia tidak meyakini adanya hisab sehingga tidak takut dengannya, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Baik, wallahu a'lam bissawab. Yang bisa kita ambil kesempatan kali ini, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.